Kita masih di kitab Muamalah sampai di bab Al-Hibah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala Al-Hibatu Al-Hibatu lughatan ma'khudhatun min habba bima'na mara. Hibah secara bahasa dari kata habba. Maknanya adalah mara. Mara yang muru. Pengambilan ini ya dari sisi bahasanya hibah itu melewati ya dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi, lewat seperti itu. Wasyar'an secara bahasa tamliku tatawu'in fi al-hayati, memindahkan kepemilikan yang sifatnya tatawu', yaitu bukan sesuatu yang wajib. Fil hayati, ketika masih hidup. Ketika masih hidup. Tadi disebutkan tamlik. Tamlik itu perpindahan kepemilikan. Maka keluar dari kata ini, tamlik, yaitu jamuan. Jamuan makan itu masuknya apa? Dia ibahah. Maksudnya ibahah. Jadi bukan tamlik. Nanti kalau sudah dimiliki itu ya, kapan dimiliki ya, ketika sudah dimakan. Tamu ini kan dia diberi jamuan, jamuan makan kan. Itu hibah enggak? Nah, bukan. Karena itu maksudnya ibahah. Karena di situ tidak ada tamlik. Tamliknya ketika sudah masuk di mulut. Ketika sudah ditelan. Ya. Makanan sudah ditelan, baru itu apa? Tamlik. Ya, ya di catatan kaki. Kalau sampai dia dikeluarkan lagi, maka kepemilikan masih milik ya yang menjamu makanan. Ya. Keluar dari ini adalah diafah, kemudian juga ariyah, pinjaman. Kemudian di situ sebutkan tatawu, yaitu yang bukan wajib. Tadi pinjaman bukan tamlik kan, hanya ibahah manfaah. Keluar dari kata tatawu, ini bukan wajib, maka yang wajib seperti zakat, ya. Kemudian jual beli, nazar, kafaroh. Fil hayati, masih dalam kondisi yaitu hibah diberikan itu ketika masih hidup. Berbeda dengan wasiat, ya, keluar darinya adalah wasiat. Kalau wasiat nanti setelah apa? Kematian. Tamlik ketika tamlik untuk wasiat itu akan sempurna dengan dikabul setelah kematian. Namanya hibah ya. Bedanya apa dengan hadiah? Kalau hadiah itu juga tamlik tatawu, juga fil hayat, fil hayah saat hidup. Tapi dalam rangka ikroman, memuliakan, menghormati. Ini namanya hadiah. Jadi beda maksud saja ya. Beda maksud. Kemudian kalau sedekah apa? Sedekah juga tamlik tatawu, juga fi hayatin, tapi bagi orang yang membutuhkan atau dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Ini berbeda antara hibah, hadiah, kemudian sodakoh. Ya, tadi disebutkan kalau hadiah itu ada ikroman, qasdu al ikrom. Ya, maka keluar dari itu riswah ya, sogok ya, bukan hadiah. Kalau dari sisi apa definisi? Sehingga kalau hibah tadi, tamlik tatawu' tadi, yaitu dihayatin ya, kemudian dengan ijab kabul tadi disebutkan, enggak disebutkan ya, ijab kabulnya. Kalau secara rinci seperti itu, kemudian bukan untuk ikram. Wala li ikram, wala li ajri sawab, au ikhtiyat. Ya. Karena tadi kalau li ikram itu hadiah. Ya, kalau untuk li ajri sawab itu sodakoh. Atau untuk ikhtiyat membutuhkan juga dia sedekah. Arkanul hibah, rukun-rukun hibah. Arkanul hibati arba'atun. Wahibun, orang yang memberi. Wa mauhubun lahu, orang yang diberi. Wa mauhubun, objek yang diberikan. Wa sighatun sighah, yaitu ijab dan qabul. Kemudian syurutul wahib, syarat dari orang yang menghibahkan, orang yang memberi. Syurutu al-wahibi isnani, syarat orang yang memberikan itu ada dua, al-mulku hakikatan au hukman. Dia memiliki baik itu secara hakiki atau hukmi. Harus dia posisinya apa? Memiliki ya atau punya wewenang secara hakiki atau hukmi. Maka tidak sah kalau fuduli. Kalau jual beli fuduli itu kan dia menjualkan. Kalau ini hibah fuduli, ya, dia apa? Tanpa izin yang punya, kemudian dihadiahkan pada orang lain. Maka ini tidak sah. Meskipun ketika nanti pemiliknya mengetahui, kemudian mengizinkan, ya tetap tidak sah. Ya, tidak sah hibah yang fuduli. Sebagaimana dijual beli juga demikian, jual beli fuduli tidak sah. Meskipun nanti ketika si pemilik barang itu mengetahui dan dia mengizinkan. Kemudian secara hukmi apa? Kalau di ta'liq sebutkan memberikan hibah suf ya wal dari binatang yang disembelih, misalnya domba yang disembelih, yang ini sembelian yang wajib karena nazar. Pada asalnya kalau nazar itu ya kan semuanya harus disodakohkan ya kalau sembilan nazar. Tapi di sini kata beliau kan karena ini jenis ikhtisos apa ikhtisos sehingga dia boleh untuk diberikan. Kemudian berikutnya. Itlaku tasorufi fimalihi. Dia punya kelayakan untuk mentasorufkan hartanya. Sehingga tidak sah hibah dari orang yang mahjur. Atau walinya mahjur. juga tidak sah dari mukatab tanpa izin dari tuannya. Ya, di sini kenapa hanya pakai itlaq tasarruf tidak tabarruk? Maka di munizalis diberi tambahan ma'a qawni ahlan li tabarruk bihi. Karena apa? Karena nanti diberi qaid yaitu juga harus punya ahliyah litabaruk, karena tadi wali dari siapa? Mahjur. Wali mahjur ini dia mutlak tasarruf. Tapi dia tidak punya apa? Ahliyah tabaruk. Sehingga tidak sah menghibahkan. Jadi wali dari mahjur ini tidak sah menghibahkan hartanya orang yang mahjur. Karena dia tidak punya ahliyah tabaruk. Padahal dia punya ahliyah tasarruf. Ya. Dia punya ahliyah tasarruf, tapi tidak punya ahliyah tabarruk. Maka diberi tambahan keterangan, yaitu itlaqut tasarruf fi malihi wa ma'akonihi ahlan litabarruk. Syaratu al-mauhubi lahu, syarat al-mauhub lahu, yaitu orang yang diberi hibah. Syaratul mauhubi lahu, yaitu ahli yaitu milki ma yuhabu lahu. Dia punya kelayakan untuk memiliki barang yang diberikan kepadanya. Ya. Tamaluk. Yaitu bagaimana dia itu bisa apa punya kelayakan untuk itu, ya dia manusia kemudian merdeka hidup ya, sehingga tidak sah kalau diberikan pada janin misalnya, atau diberikan pada hewan ya, atau diberikan pada budak. Nah, ini tidak sah karena dia tidak punya kelayakan untuk memiliki sesuatu. Di catatan kaki, kalau belum mukalaf itu walinya yang menerimanya. Kata Syekh Abu Hamzah di Munizalis, wa ulima min dzalika annahu la yustaratu bil mauhubi lahu an yakuna rasidan. Tidak disyaratkan mauhub lahu itu rasid, sehingga sah mauhub lahu itu yang diberi hadiah. Ya biar apa? Diberi hibah. Diberikan pada safi, sobi, majnun, ya nanti walinya yang menerima. Kemudian syurutu al-mauhub, syarat-syarat al-mauhub, objek yang dihibahkan. Syurutu al-mauhubi khomsatun, syarat al-mauhub ada 5. Yang pertama, an yakuna ma'luman, harus diketahui. Kata beliau, tidak sah kalau hibah majhul. Misalnya, saya berikan kepadamu salah satu dari budak ini. Saya berikan padamu salah satu dari handphone ini. Udah kadung seneng itu kan? Nggak sah hibahnya. Ini gimana? Saya beri padamu ya, salah satu dari handphone ini. Oh ini nggak sah. Ya, nggak jadi seneng dia mau diberi handphone. Gara-gara akadnya apa? Salah, tidak maklum ya. Ya berarti nggak berhak dapat, tuh kan? Ya. an yakuna ma'luman, yaitu dari ainnya, ukurannya, sifatnya, ya. Yang itu apa? Telah lewat pembahasannya di bab jual beli. Harus maklum. Atau misalnya saya berikan padamu sesuatu. Nah, ini enggak sah. Karena enggak maklum, ya kan? Ini harus maklum. Harus maklum. Kemudian yang ketiga, oh kedua ya. Wa an yakuna tahiran. Wa an yakuna tahiran. Sehingga tidak sah kalau memberikan sesuatu yang najis, ya, sebagaimana di bab jual beli. Sehingga misalnya kalau memberikan ikhtisas bagaimana? Kulit bangkai, dia najis. Ya, dari mafhum dari kalam musannif itu tidak boleh memberikan ikhtisas. Ya, misalnya kulit bangkai, kemudian khomer yang muhtaromah. Sebenarnya kita bahas ya, khomer ada yang muhtaromah, ada yang ghairu muhtaromah. Tidak sah kalau dia tamlik, tapi kalau maknanya adalah nakal yad, ya, maka tidak mengapa. Allah Ta'ala alam ini diterjemahkan bagaimana. Jadi ada misalnya orang memberikan khomer. Wahab tuka hadal khomro. Masalah contohnya gitu. Kalau dia memaksudkan untuk tamlik, dia memindahkan kepemilikan, maka tidak sah. Tapi kalau dimaksudkan adalah nakliyat, ya, posisi penguasaan dari barang tersebut, maka sah. Ya. Istilahnya naklul yadi, yad tangan. Sebagaimana di apa taklik, kalau maksudnya tamlik tidak sah, kalau nakl yad maka sah. Nah, ini kalau mau diterjemahkan ya agak sulit ini terjemahnya bagaimana. Ini yang penting dia maksudnya dalam hati. Fasal isu yang ketiga, an yakuna muntafa'an bih. An yakuna muntafa'an bih. Sehingga tidak sah, misalnya hibah serangga yang enggak ada manfaatnya. Tidak sah. Ya, serangga, nyamuk, semut, ya. Itu diberikan tidak sah. Dibahkan tidak sah. Alat-alat musik tidak sah. Ya tidak sah kalau dia itu tidak bisa apa. Tidak punya manfaat ya. Yang dituju. Secara syar'i. Kemudian kata beliau itu ada pengecualian, yaitu memberikan menghibahkan dua biji gandum misalnya, yang ini kan nggak ada nilainya, itu sah. Sah padahal itu tidak bisa dimanfaatkan karena sedikitnya. Alasannya sah karena pada asalnya ini bisa dimanfaatkan dengan cara digabung satu sama lainnya. Saya berikan kamu dua biji beras. Hibah ini di sini sah. Yang keempat, an yakuna maqduran an yakuna maqduran ala tasallumihi. Bisa diserah terimakan. Maka tidak sah menghibahkan barang yang digosok. Menghibahkan barang di gosop. Alasannya karena ya tadi ya, tidak bisa diserah terimakan, akan tapi kalau dia yang dibahkan ini, yang al-mahub lahu ini bisa mengambilnya, maka tidak mengapa. Ya, sebagaimana di bab-bab sebelumnya, intinya bisa enggak dia mengambil dari al-ghosib. Kalau bisa berarti tidak mengapa. Ya. Kemudian tidak sah menghibahkan alat-alat musik karena secara syar'i tidak bisa ya. Itu diserahkan secara syar'i. Menghibahkan barang hilang, menghibahkan budak yang kabur. Nah. Kemudian yang kelima, wa an yakuna mamlukan lil wahib. Dimiliki oleh wahib, orang yang menghibahkan. Kalau enggak dimiliki, maka terserah. Misalnya dia wakil, hanya wakil saja. Kemudian menghibahkan barang dari muwakil, maka tidak sah. Lebih-lebih lagi tadi, hibah fuduli, sudah kita singgung, tidak sah. Syaratu sighati al-hibah, syarat sighah al-hibah. Syartu siwati al-hibati, syartu siwati al-baik. Yaitu sama dengan syarat siwah al-baik jual beli. Yaitu dengan akad-akad yang sharih. Ijab ya, ijab yang sharih. Qabul yang sharih, misalnya wahab tuka, manah tuka, malak tuka. Bila saman, kopul kopil tu, roli tu. Suratul hibah. Ya, sebelumnya catatan kaki di nomor 6. Bahasnya wa'lam ketahuilah bahasnya barang yang dihibahkan tidak bisa dimiliki dengan semata-mata akad. Wa inama hanya saja bisa dimiliki bil qabdi bi idznil wahib. Ya. Jadi barang yang dibahkan ini bisa berpindah kepemilikan ketika sudah diserah terimakan. Kalau belum diserah terimakan oleh al-wahib kepada al-mauhub lahu, maka ini belum pindah kepemilikan. Ya harus dikobet, itu pun juga harus seizin dari al-wahib. Dan kalau sudah dikobet, tidak boleh si wahib untuk menarik kembali pemberiannya. Hukumnya haram. Tapi kalau belum dikobet, belum diserah terimakan, maka hibah bisa di-cancel. Saya Zaid mengatakan pada Amr, Amr, saya berikan kitab ini padamu. Nah, kemudian kitabnya belum diserahkan ke Amr, Zaid mengatakan, saya ralat, maksudnya enggak jadilah. kayaknya saya pikir-pikir kok eman-eman ya. Ya, jadi saya berikan itu boleh-boleh saja. Tapi walaupun mesti enggak bagus ya. Ini secara adab itu mengecewakan orang lain. Tapi kalau dari sisi hukum itu masih bisa rujuk ya. Dari sisi kita bicara hukumnya masih bisa di cancel, rujuk. Sehingga enggak jadi diberikan enggak apa-apa karena belum diserahkan. Tapi kalau barang ini sudah diserahkan, diterima oleh si al-mauhub lahu, misalnya tadi Amr, haram bagi al-wahib untuk menarik kembali. Jadi kapan menjadi lazim? Ketika sudah qabd. Kapan pindah kepemilikan? Ketika sudah qabd. Kecuali ya, kecuali si wahib ini adalah usul dari al-mauhub lahu. Kecuali boleh dirujuk itu kalau al-wahib yang memberi hibah ini adalah usul ya, orang tua dari al-mauhub lahu. Misalnya bapak atau ibunya. Dan barang yang diberikan masih di tangan, di kekuasaan anaknya. Sudah diserahkan, boleh dirujuk. Khusus untuk apa? Khusus untuk dia usul dari al-mauhub lahu. Jadi bapak memberikan sesuatu kepada anaknya, sudah diterima, boleh enggak dirujuk? Boleh. Ini pengecualian di situ ya. Dan dengan catatan barangnya masih dikuasai oleh anaknya. Kalau barangnya sudah dijual oleh anaknya ya enggak boleh. Enggak bisa ditarik kembali. Meskipun nanti barang itu kembali ke anaknya. Misalnya dia dibeli. Nah, maka ini tetap enggak bisa dirujuk. Jadi tadi kan sudah diberikan pada anaknya. Diterima. Boleh enggak dirujuk? Boleh, karena ini anaknya. Kalau enggak anaknya kan tadi kan haram. Kemudian barang yang dibawa anaknya ini kalau mas boleh dirujuk ya dengan syarat, dengan catatan barang masih dikuasai sang anak. Tapi kalau barang sudah diberikan orang lain atau dijual ya enggak bisa merujuk. Oh, sudah di luar kekuasaannya. Nah, kemudian ketika nanti si anak tadi kan menjual atau memberikan pada orang lain, kemudian suatu saat dibeli lagi oleh si anak menjadi dalam kekuasaan si anak ini, boleh enggak rujuk? Tidak boleh. Jadi kalau sudah hilang penguasaan dari sang anak, walaupun nanti kembali lagi tidak boleh dirujuk karena sudah beda. Dia memiliki barang tersebut sudah dari, bukan dari pemberian ya. Bukan dari pemberian. Bisa dipahami enggak ini? Suratu al-hibah, gambaran dari hibah. Suratul hibah an yaqula Zaidun li Amrin, Zaid mengatakan pada Amr, wahabtuka hadza al-kitab. Saya berikan buku ini padamu, fayaqulu Amr qabiltu, ya saya terima. Dan hukum-hukum tadi masalah lazim, kemudian rujuk dan sebagainya tadi, ini juga berlaku untuk hadiah dan sodakoh. Ya, di Mu'nisalis, wa mislul hibah bidzalika al hadiah was sodakoh. Ya, jadi masalah apa? Qabd, masalah rujuk. Al-luqatah. Barang temuan. Al-luqatah itu lugatan asyai'u al-multaqatu. Secara bahasa adalah sesuatu yang ditemukan, diambil. Jadi menemukan sesuatu tanpa mencari. Nah, namanya apa? Luqatah. Ini termasuk jenis penghasilan ya. Maksudnya ya apa? Pendapatan gitu. Naun minal kasfi di misalnya sebutkan demikian. Kemudian ada unsur amanah, ada unsur wilayah juga, kekuasaan, wewenang. Sarasaran yaitu ma wujida min haqqi hakin muhtaromin wairi muhrazin la ya'rifu alwajidu mustahiqohu. Ya, ma suatu ya di sini mencakup mal, harta atau ikhtisos. Sos, hewan ataupun yang lainnya, benda. Mal, kalau mal itu adalah apa? Apa namanya? Mal qahir muntafa bih. Nah, mal itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan suci. Ya, kalau ikhtisos itu enggak suci. Ini namanya nanti ikhtisos. Misalnya kotoran hewan jadi pupuk, kemudian anjing. Ini namanya ikhtisos. Ma mencakup harta atau dan ikhtisos. Wujda ditemukan fi min hakin muhtaram. Yang dia muhtaram. Ya, muhtaram dimuliakan. Kemudian woi apa? Woiri muhroz. Yang dia itu apa? Hilang posisinya. Bukan dijaga. La ya'rifu al-wajidu. Ya. Yang menemukan tidak mengetahui orang yang berhak atas barang tersebut atau siapa pemiliknya. Namanya gitu. Tidak mengerti apa pemiliknya. Jadi apa satu barang yang ditemukan yang dia muhtaram yang tidak posisi dijaga pada tempatnya. Yaitu tadi penjelasannya adalah ya hilang tadi karena lalai tidak yang menemukan tidak mengetahui siapa pemiliknya. Ya, tadi disebutkan di dalam definisi ada muhtaram, maka keluar dari itu adalah yang tidak muhtaram. Misalnya anjing, anjing yang menyerang. Kemudian enggak muhtaram itu kehormatannya tidak terjaga, ya boleh dibunuh. Misalnya orang sudah dijatuhi vonis hukuman had bunuh, ya. Misalnya rajam atau kisos. Enggak muhtaram. Kemudian tadi disebutkan wairi muhroz yang tidak dijaga. Keluar dari ini adalah harta yang dijaga di tempat penjagaan standar. Jadi enggak bisa orang kemudian apa sepeda di depan rumah. Nah ini saya nemu sepeda, nggak bisa. Karena apa? Nah, ini adalah dia apa? Dijaga di tempat penjagaannya. Sehingga tadi makanya dikasih muhros. wiru wiru muhros, tidak dijaga di tempatnya. Kemudian tadi sebutkan si al-wajib tidak mengetahui pemiliknya. Kalau mengetahui ya wajib dia mengembalikannya ya. Ini miliknya si dia ya, wajib dikembalikan. Arkanul luqatah, rukun-rukun luqatah. Arkanul luqatah itu, arkanul luqatati salah satu. Ada tiga, yang pertama yaitu iltiqat, iltiqat. Yaitu pengambilannya itu sendiri ya. Al-akhdu. Iltiqat itu maksudnya al-akhdu, al-akhdu. Dan nanti hukumnya ya, kalau dia bisa dipercaya dan amanah, hukumnya mandub, sunnah. Jadi kalau kita rinci, mengambil barang temuan, itu bisa hukumnya haram, jika yakin pada dirinya itu khianat. Saat itu juga akan berkhianat, tidak amanah saat itu juga. Ya. Kemudian hukum yang kedua, jika dia tidak yakin akan khianat, tidak yakin khianat, dan yakin bahasanya barang luqatah tadi akan disia-siakan kalau dia tidak mengambil, maka wajib diiltiqat, wajib diambil. Hukumnya sunnah bagi orang yang dia percaya bahasanya dia itu amanah saat itu dan saat yang akan datang. Hukumnya mubah kalau dia percaya bahasanya dia itu amanah dirinya sendiri saat itu, tapi tidak yakin, ya, tidak yakin, tidak percaya bahasanya dia akan amanah di kesempatan yang akan datang, ini mubah. Hukumnya makruh kalau dia percaya bahasanya dia amanah saat itu juga, kan tapi ada apa keyakinan bahasanya dirinya akan khianat di kesempatan yang akan datang. Kemudian orang yang tidak mengambil barang temuan, apakah dia menanggung ganti rugi? Maka pada keadaan-keadaan tadi, pada keadaan-keadaan tadi yang ada hukumnya haram, wajib, mustahab, ini semua tidak ada dhoman. Artinya kalau dia menemukan satu barang, kemudian dia nggak diambil. Kemudian barangnya rusak. Nggak diambil, kemudian barangnya rusak. Dia menanggung nggak? Tidak. Tidak menanggung. Hanya saja dia menanggung dosa pada satu keadaan yang hukumnya wajib tadi. Hukumnya apa? Yang hukumnya wajib. Yaitu tadi dia tidak ada yakin bahasanya, tidak yakin untuk dia khianat, tidak ada keyakinan untuk dia khianat, dan yakin bahasanya barangnya akan hilang, disia-siakan, rusak ketika dia tidak mengambil, nah hukumnya wajib. Tidak ada khianat saat itu juga, tapi dia yakin kalau tidak diambil barangnya akan hilang atau rusak, maka dia wajib mengambil. Kalau enggak wajib mengambil, dia dosa. Tapi kalau barang kemudian rusak atau hilang, dia enggak menanggung. Pokoknya di semua keadaan dia tidak punya, tidak bukan domin. Tidak ada domain untuk semua keadaan. Kemudian justru kemudian kalau misalnya dalam kondisi haram, ketika hukumnya tadi haram, yaitu ada apa khianat saat itu juga, kalau dia ngambil dia domin ya, harus dia menanggung. Kecuali nanti diberikan kepada hakim maka tidak menanggung. Kemudian disunahkan untuk mendatangkan saksi. Ya, disunahkan untuk mendatangkan saksi ketika melakukan pengambilan. Wasani yang kedua, al-multaqitun. Itu orangnya. Multaqit ya. Syaratnya bukan budak. Kalau misalnya dia budak, dia mengambil dengan izin dari tuannya, maka yang mengambil hakikatnya adalah tuannya. Dan tidak disyaratkan Islam ataupun baligh ataupun adil. Tidak disyaratkan itu. Sehingga iltiqot menemukan mungut tadi itu sah dari seorang yang anak kecil yang sudah tamyiz. Kemudian nanti walinya yang mengambilnya. Kemudian nanti bisa berpindah kepemilikan pada sobi jika ada kemaslahatan di situ. Kemudian luqatah, yaitu barang yang ditemukan. Barang apa yang ditemukan? Kemudian nanti disunahkan ketika dia menemukan suatu untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui yaitu beberapa hal diantara misalnya wadahnya, kemudian talinya kalau ada talinya, kemudian jenisnya apa, kemudian kriterianya seperti apa, jumlahnya berapa, beratnya, ya. Kalau satuan bijian berapa, panjang berapa. Intinya sifat-sifat itu diketahui. Arkanul luqatah, aqsamul luqatati wa ahkamuha. Macam-macam luqatah dan hukum-hukumnya. Aqsamul luqatati asharatun. Luqatah jumlahnya ada 10 macam. Yang pertama, yaitu malun hayawanun adamiyun karokikin. Mal berupa harta hewan adami. Karokikin seperti budak, wairi mumayizin yang belum tamyiz. Sebentar. Hukumnya wa hukmuhu tahyiru ya, pilihan tahyiru al-laqiti baina imsakihi wa bai'ihi tsumma ta'rifuhu liyatamallaka al-laqita aw as-samana. Diberi pilihan. Ini tadi contohnya budak ya. Contohnya budak yang tadi situ belum tamyiz. Kemudian pilihan antara imsak ya, menahannya, wabaihi, kemudian menjualnya. Imsak tadi ya ditahan, kemudian nanti juga diumumkan untuk dimiliki atau dijual dengan izin hakim, kemudian juga diumumkan untuk nanti dimiliki samannya. Karena kalau dijual tadi kan sudah berupa harga, misalnya uang. Ya, pilihannya tadi imsak. Antara imsak atau dijual. Kemudian diumumkan untuk dimiliki. Dimiliki tadi bisa si lakitnya atau samannya. Dan ketika memiliki ini harus ada lafadznya. Misalnya tama laktu ya, harus dilafadkan ketika ingin memiliki. Mengumumkan itu di catatan kaki, di mengumumkan di tempat-tempat ramai seperti pasar, pintu-pintu masjid ya, keluar dari masjid. Kalau di sohro ya di arah perjalanan. Kemudian mengumumkannya ini adalah selama 1 tahun. Itu yang pertama, setiap hari dilihat di taklik. Setiap hari 2 kali, di pagi sama sore misalnya, di ujung-ujung hari. Selama 1 pekan. 1 pekan itu pagi dan sore. Kemudian setiap sehari 1 kali saja, ya misalnya pagi saja, itu 1 pekan atau 2 pekan. Kemudian setelah itu setiap pekan hanya sekali saja, kula usbu marotan, setiap pekan sekali atau 2 kali sampai 7 pekan. Nah setelah itu baru sebulan sekali, dimana nanti tidak terlupakan bahasanya yang diumumkannya adalah pengulangan dari sebelumnya. Dan disunahkan ketika mengumumkan ini untuk menyebutkan sebagian sifat-sifat atau kriterianya. Sebagiannya. Ini menyebutkannya sebagian dan bukan menyebutkan secara semuanya ya. Kalau dia menyebutkan semuanya detail, nanti ada yang maka dia domin. Kalau sampai dia menyebutkan semuanya secara detail, warnanya kayak gini ya. Kemudian besarnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kalau disebutkan semuanya sehingga tergambar secara mendetail, enggak ada yang terlewatkan ya. Nanti dia domin. Domin bagaimana? Ya nanti kalau ada orang ngaku-ngaku datang kemudian dia menyebutkan sifat-sifat yang sama, kriteria yang sama, nah, ternyata bukan pemiliknya, maka dia menanggung. Yang mengumumkan ini apa? Menanggung. Sehingga ketika mengumumkan itu hanya sebagian saja. Untuk antisipasi orang ngaku-ngaku tadi. Nah, sebagian kriterianya disembunyikan dulu, jangan disebutkan semuanya. Sehingga nanti ketika ada yang ngaku ditanya, kriteria yang disembunyikan tadi ditanyakan. Nah, misalnya barangnya ini yang pojokan sini seperti apa, misalnya ada catatnya dan sebagainya. Nanti kelihatan dia jujur atau enggak orang yang mengaku-ngaku punya barang tersebut. Kemudian masih ditaklik. Itu kalau diumumkan satu tahun itu kalau barangnya berharga ya. Tapi kalau barangnya remeh, nanti diumumkan sekedarnya. Ya kira-kira secukupnya, kira-kira orang itu sudah tidak mencari. Misalnya barang nilai sekian ini, paling orang itu mencari sehari, habis itu nggak mencari lagi ya. Berarti ini umumkannya sehari saja. Ya. Kemudian jenis yang kedua, wamalun hayawanun ghairu adamin layam tani'u binafsihi min sigori asibah. Jadi hayawan itu ada yang adami, ada yang hayawan ghairu adami. Jadi hewan. Kalau tadi malun hayawan adami, berarti ini manusia. Tadi contohnya adalah budak yang tidak tamyiz. Atau kan masih kecil ya, yang tidak apa tamyiz. Atau misalnya tamyiz juga masuk ketika di masa-masa yang disitu rawan apa perampasan, penculikan dan semisal itu. Jadi kalau budak tadi, rokik tadi pilihannya apa? Dia ditahan atau dijual. Ya. Nah, kemudian dia melakukan langkah-langkah pengumuman, ya, pengumuman. Pengumuman itu apa? Kalau dia ditahan ya untuk memiliki budak tersebut. Kalau dia dijual, berarti pengumumannya tadi untuk memiliki, yaitu apa? Harga penjualan. Sama itu harga penjualannya. Baik, jenis kedua. Yaitu hewan yang bukan adami. Yaitu hewan ya. Yang layam tani'u binafsihi min siwari sibak. Tidak dia tidak bisa menghalangi dirinya ya, melindungi diri dari terkaman yaitu binatang buas yang kecil. Seperti serigala, kemudian harimau. Ini termasuk binatang buas kecil. Kalau yang besar itu singa. Nah, binatang apa yang seperti ini tidak bisa menghalangi dari terkaman binatang buas kecil. Kecil itu bukan masih anak-anak, tapi memang ini maksudnya kategori binatang buas dikategorikan yang dia besar, ya kemudian dikategorikan dia kecil. Nah kalau yang besar itu nggak ada yang bisa selamat dari itu, singa. Asumsinya seperti itu. Jadi kalau kibar siba itu dia tidak ada yang bisa selamat dari itu. Asumsinya seperti itu. Makanya di sini yang dijadikan acuan siwar siba. Ya. Karena siwar siba itu ada yang bisa menahan dari itu, melindungi, ada yang tidak. Kalau yang tidak contohnya kambing. Ya. Kasatin kambing wajah daud ditemukan di mafazah, di tempat padang pasir. Atau tempat yang apa ya rawan, nanti dia itu di situ tidak bisa menyelamatkan diri. Maka kalau seperti itu, jadi kambing itu tidak bisa menahan, melindungi diri dari terkaman serigala. Hukmuhu takhiruhu baina hifzihi, yaitu diberi pilihan baina hifzihi watamalukihi summa aklihi filhal. Wa wurmi qimatihi wa baihi wa hifzi samanihi summa ta'rifi liyatamalaka as-saman. Pilihannya adalah baina hifzihi. Hifzi nanti dijaga dia. Nah, sehingga nanti dia sukarela misalnya menginfakkan hartanya untuk menjaga kambing tersebut. Ya, pokoknya dibawa, kemudian diberi pakan, dia dijaga, hifzihi. Kalau dia tidak mau sukarela memberikan pakan, biaya pakan, maka dia memberikan dengan izin hakim. Kalau enggak ada hakim, ya dia mendatangkan saksi. Kemudian atau di tamalukihi, dimiliki saat itu juga, harus dengan lafaz, tidak cukup dengan niat. Nah, setelah dimiliki, boleh dia makan. Summa yaitu summa aklihi filhal, saat itu juga maksudnya ya setelah dimiliki ya dimakan, ya disembelih, dimasak gitu ya, tapi itu harus dimiliki dulu. Caranya miliki, dia niat miliki dan dilafadzkan tamalaktu misalnya. Kemudian wa hurmi qimatihi, dia nanti menanggung apa kimah, harga ketika dia memiliki tadi. Kapan ini menanggung harganya? Ketika pemiliknya datang. Ya, ketika pemiliknya datang, dia nanti menanggung harganya berapa. Bisa juga wabaihi. Jadi satu tadi pilihannya dijaga saja, ya, digembalakan sendiri, pokoknya dijaga ya. Kemudian pilihan kedua apa? Dimiliki kemudian dimakan. Ya. Intinya tujuannya ingin disembelih, ini harus dimiliki duit, dimiliki dulu, dan dia nanti menanggung apa nilainya berapa ketika dia dimiliki, kalau nanti datang pemiliknya. Kemudian bisa dia jual, kambingnya dia jual. Kemudian harganya dapat uang disimpan. disimpan, kemudian uangnya ini kalau mau dimiliki itu diumumkan dulu hewannya yang diumumkan ya, hewannya itu diumumkan agar bisa memiliki samanya. Walqismu jenis yang ketiga, malun hayawanun wairu adamiyin layam tani'u binafsi min siwari sibak wajadahu bi'imron. Hewan bukan manusia yang tidak bisa menjaga dirinya, melindungi diri dari terkaman binatang buas level kecil, dan dia ditemukan di pemukiman. Ya, misalnya di jalan, di masjid, dan misalnya. Kalau tadi bedanya apa? Tadi ditemukan di mafaza, di tempat yang sepi, di tanah lapang, bukan pemukiman, di padang pasir, yang nanti di situ jelas-jelas apa? Muhlika, menyebabkan dia binasa. Tapi jenisnya malun hayawanun wairu adamiyin sama wairu adamiyin, layam tani ubinafsi minisuri sibak. Sama? Sama. Bedanya apa? Ditemukan di mana? Kalau ini ditemukan di pemukiman, di jalan, di masjid, pemukiman. Ya. Tapi kalau ditemukannya di tempat yang dimiliki, ya, misalnya di tempatnya seorang, ya. Karena ini imron ini pemukiman, tapi maksudnya area pemukiman ya, tadi di masjid, di jalan, itu milik umum kan, ya, itu baru dia ada hukumnya. Tapi kalau dia temukan di misalnya tanah milik orang, ya, kekuasaan orang dimiliki, maka itu milik pemilik tanah, milik pemilik tanah. Misalnya kambing tersebut milik pemilik tanah. Kalau dia mengaku, ya. Kalau enggak mengaku, maka milik orang sebelumnya, pemilik tanah sebelumnya. Ya. Pemilik apa? Sebelumnya. Kalau enggak pemilik sebelumnya, enggak ngaku juga, terus sampai ketemu siapa yang menghidupkan pertama kita lah tersebut. Kemudian kalau sudah enggak ada yang mengaku, berarti ini menjadi lukotoh. Ya, jadi apa? Lukoto. Jadi diruntut dulu. Kalau itu ditemukan di tanah milik seorang. Nah, kalau sudah lukoto, hukumnya takhyiruhu baina hifzihi. Pilihannya yaitu dijaga. Tadi jaga apa? Dijaga, dirawat ya, dirawat. Ya, kemudian dia menginfakkan hartanya untuk perawatan tersebut ya. Bisa sukarela atau atas izin hakim. Ya. Kalau tidak sukarela, itu mendatangkan saksi. Sehingga kalau sukarela dia ya enggak menagih lagi ke nanti kalau pemiliknya datang. Kemudian atau baina hifzi wa tamalukihi atau memilikinya ba'da ta'rifihi. Setelah jadi tadi dirawat atau dimiliki, sebelum miliki diumumkan dulu setahun. Nah, nanti kalau sudah diumumkan setahun, kemudian dimiliki, boleh dimentasarufkan, boleh. Misalnya dijual atau dimakan. Ya. Kemudian pilihannya ada lagi. Wa bai'ihi wa bai'ihi wa hifzi samanihi summa tarifi li yatamallaka asamana, atau dijual dan disimpan uangnya hasil penjualan, kemudian nanti kalau ingin dimiliki uang hasil penjualan maka diumumkan dulu sehingga nanti bisa dimiliki. Bedanya apa dengan yang mafazah tadi? Yang ditemukan di mafazah bedanya apa? Ada yang tahu bedanya? Bedanya apa? Bedanya Pak, ditemukan di apa padang pasir atau ditemukan di pemukiman. Ya, bedanya kalau ditemukan di pemukiman ini, dia tidak boleh tamaluk kemudian dimakan. Ya, tidak boleh kemudian dimiliki kemudian dimakan. Alasannya karena mudah untuk menjual. Alasannya itu ya. Kalau di padang pasir mau jual susah. Ya kan? Ya susah ya, disembelih, dibakar kan, dimasak. Ya. Maka kalau di padang pasir boleh tamaluk summa aklihi filhal. Nah, di sini enggak ada pilihannya. Nah, bedanya itu. Ya. Ya tadi dijaga atau dijaga dirawat, atau pilihan berikutnya Pak, dimiliki setelah diumumkan atau dijual. Kemudian setelah dijual, hasil penjualan kalau ingin dimiliki diumumkan dulu. Yang diumumkan hewannya ya, ya bukan uangnya. Mengumumkan uangnya apa? Jadi hewannya itu. Jenis yang ke berapa? 4. Malun hayawanun ghairu adamiyin yamtani'u binafsihi min sighori siba. Nah, ini sekarang hayawan ghairu adamiyin berarti hewan, binatang, tapi bisa menghalangi, melindungi diri dari terkaman binatang buas level kecil. Misalnya adalah hewan-hewan yang bisa menolak, melindungi dari dengan cara kekuatannya. Kuda, karena dia kuat. Atau bisa dengan lari, misalnya kijang. Atau dengan terbang, misalnya burung, burung merpati. Nah, ini dia masuk malam, masuk sini. Dia bisa melindungi diri, menjaga diri dari serbuan terkaman binatang buas yang kecil. Sebagai contoh di sini, kahison, seperti kuda, zobyin, kijang, hamamah, ya, burung merpati, yang wajadahu bisohro'a aminah, dia ditemukan di padang pasir yang aman. Demikian pula unta juga masuk di sini ya, unta masuk seperti kuda dengan kekuatannya. Kemudian kalau dengan lari itu para fuqaha mencontohkan kelinci. Bisa enggak kelinci itu? Lari kencang berarti ya kalau kelinci. Hukmuhu anahu la yajuzu lahu akhzuhu illa lil khifzi faqat. Ya enggak boleh ada pilihan lain, diambil enggak boleh. Pilihannya ya, disimpan dirawat saja. Dirawat saja. Ya, ada pilihan lain ya. Ini jenis hewan apa? Dia nemu kuda. Nemu kuda atau kijang atau unta di sohro yang aman. Di sohro yang aman. Jadi kewajiban hanya satu, apa, pilihannya satu. Jadi boleh mengambil tapi hanya untuk dijaga saja, dirawat saja. Tidak boleh dimiliki. Ya. Kemudian yang kelima, wamalun hayawanun ghairu adamiyin yamtani'u binafsi min sughuri siba. Ini hewan juga bukan manusia, bisa menjaga diri dari serangan binatang buas yang kecil. Wa wajadahu bi sahra wayra wayri aminah. Kalau ini tidak aman, kalau tadi kan aman. Kalau aman, kalau tidak aman, maka hukmuhu ada pilihan, takhiruhu baina hifzihi wa tamaluki ba'da ta'rifihi. Boleh dimiliki kalau ini setelah diumumkan. Tidak aman itu misalnya masa-masa kriminal, masa-masa perampokan, masa-masa begal, masa-masa penculikan. Ini dia tidak aman. Ini boleh dia ada dua pilihan, yaitu dijaga, dirawat. Dia nanti perinciannya tadi ya, dirawat dengan biaya tadi. Atau dia boleh memiliki setelah diumumkan setahun. dan jenis ini tidak boleh dimiliki kemudian dimakan, tidak boleh. Kemudian yang ke 6. Wa malun hayawanun ghairu adamiyyin yamtani'u bi nafsihi min sughari as-sibai wa wajadahu bi imran. Ini seperti nomor 5 tadi, ya. Dia yamtani bisa melindungi diri dari sighar siba. Berarti ini sejenis apa? Kuda, kemudian unta dan seterusnya tadi. Jadi mulai nomor berapa tadi? Ya, ini sama 2 sebelumnya tadi, sama jenisnya itu, ya. Jadi jenis yang keempat tadi, 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu sama ini. Dia itu hewan yang bisa melindungi diri dari serangan binatang buas kecil seperti kuda, unta, ya, kemudian kelinci tadi. Cuman bedanya yang keempat tadi apa? Menemukan di sohro posisi aman. Yang kelima, menemukan di sohro tidak aman. Kalau keenam, menemukan di imron, pemukiman, yaitu di jalan, di masjid, tempat umum, ya. Hukmuhu, kalau menemukan di daerah pemukiman, takhyiruhu baina hifzihi, diberi pilihan. Dia menyimpan, merawat. Kemudian, wa bai'ihi, bisa juga dia ada pilihan menjual, kemudian disimpan hasil penjualannya. Summa ta'rifuhu liyatamalaka saman. Berarti ada berapa ini? 2 ya. Bisa dirawat atau dijual, kemudian hasil penjualannya boleh dimiliki asalkan diumumkan terlebih dahulu. Ke-7. Malun ghairu hayawanin. Ini harta bukan hewan. Ya baqa ala dawam bila ilaj. Ya masih bisa bertahan lama tanpa ada proses. Tanpa diproses, tanpa ada perlakuan khusus, itu masih dia bisa bertahan seperti kadzab wal fidah. Emas, perak, uang, ya pokoknya barang-barang bisa bertahan lama, awet tanpa ada melalui proses. Bisa tetap terus ya. Ya. Besi, tembaga, dan lain-lain. Hukmuhu. Takhyiruhu baina hifzi, dia diberi pilihan, boleh dia menjaganya, menyimpan. Watama lukihi bisyarti doman, atau dia memilikinya, yaitu dengan syarat dia menanggung nanti. Disimpan nanti sampai kapan? Ya terus sampai dia apa? Ketemu apa pemiliknya? Ya dijaga. Atau dimiliki. Sebelum dimiliki tetap diumumkan. Ya, kalau memiliki itu diumumkan dulu 1 tahun. Kemudian dia ada syarat doman. Kalau nanti muncul apa? Muncul datang pemiliknya. Kemudian di munisdalis itu diberi tambahan, boleh juga dijual. Kemudian dijaga hasil penjualnya. Kemudian nanti diumumkan. Kemudian bisa dimiliki hasil penjualan jika mau. Jadi 3 pilihan ya. Kalau di tematan kan hanya 2. Ya, yaitu dijaga. Yang kedua, pilihan kedua dimiliki dengan syarat doman. Ini ada tambahan lagi. Pilihan ketiga yaitu di jual, kemudian hasil penjualnya bisa dimiliki dengan syarat diumumkan terlebih dahulu. Yang ke-8, Wa malun ghairu hayawanin yabqa 'ala dawam lakin bi ilajin ka rutabin. Yaitu harta yang bukan hewan yang bisa dia bisa bertahan lama asal dengan melalui proses, dengan perlakuan khusus seperti rutab ya. Kurma basah. Yang dia nanti bisa menjadi tamar. Hukumnya apa? Hukmuhu an yaf'ala fi ma fi al-maslahah. Dia harus dia melakukan yang paling bermanfaat, yang bermanfaat bagi siapa? Bagi pemiliknya. Antara apa? Dijual, kemudian hasil penjualannya uangnya disimpan. Kemudian nanti diumumkan kalau ingin memiliki hasil penjualan tersebut. Pilihan pertama, pilihan kedua dikeringkan dan kemudian dijaga, dikeringkan sampai menjadi tamar, kemudian nanti disimpan. Nah, pengeringan ini dia bisa sukarela, ya, sukarela saja, maka tidak ada masalah. Kalau dia tidak ingin sukarela, tidak ingin mengeluarkan biaya sukarela, maka dia bisa menjual sebagian rutab tersebut dengan izin hakim untuk biaya pengeringan, untuk biaya proses pengeringan. Atau dia nanti menalangi dulu, memakai uangnya dulu, nanti ditagihkan kepada pemilik barang jika sudah datang. Yang ke-9, malun ghairu hayawanin la yabqa 'ala dawam. Yaitu harta bukan hewan yang tidak bisa bertahan lama. Ya misalnya kue, ya, roti, ya, itu dia bisa bertahan lama. Ini langsung dia busuk, rusak. Ya. Hukumnya, wa hukmuhu takhyiruhu baina tamalukihi summa aklihi wa hurima badalihi. Yaitu pilihannya apa? Dia dimiliki, ya, setelah dimiliki dengan lafad tadi ya, dengan niat dan dilafadkan, kemudian dia dimakan, dan dia nanti menanggung gantinya. Menanggung kalau barangnya itu misli, ya dengan yang misli. Kalau mutakawam, maka kimahnya nilainya. Atau bisa juga wabai'ihi dijual makanan tersebut dan disimpan hasil penjualannya. Kemudian, kalau hasil penjualan uang ini ingin dimiliki, maka diumumkan terlebih dahulu. Yang ke-10, wahoi rumalin ka kalbin, bukan harta seperti ka kalbin nafiin, kalbin nafiin, anjing yang bermanfaat, ya, misalnya untuk menjaga. Maka ini kan bukan harta karena najis. Wa hukmu hukumnya nemukan anjing. Takhyiruhu bainal ikhtisas wal hifzi. Ikhtisas ya itu ikhtisas seperti memiliki ya, pindah tangan. Setelah diumumkan maka ikhtisas dimiliki secara ikhtisas. Istilahnya ikhtisas ya, bukan tamlik gitu. Pantai Maluk. Kemudian bisa juga dijaga. Wabaina al-hifzi. Setelah diumumkan, di munisali sebutkan, ba'da ta'rif min wiri tamaluk. Tanpa ada memiliki. Sedikit tambahan, di munisali sebutkan, tidak boleh yaitu ahzu luqatah, ya tidak boleh mengambil luqatah barang temuan di tanah haram Mekah kecuali hanya untuk dijaga saja. Dan kata beliau wajibu ta'rifuha abadan, wajib diumumkan secara terus-menerus. Fa in arada alaqitu as-safara, kalau yang menemukan ini ingin safar pergi meninggalkan Mekah maka diserahkan kepada hakim atau orang yang dapat dipercaya. Kalau di tanah haram Mekah itu tadi tidak boleh diambil kecuali kalau mengambil hanya untuk dijaga dan wajib diumumkan selamanya. Dan jika yang menemukan ingin safar, maka diserahkan ke hakim barang tersebut atau diserahkan ke orang yang bisa dipercaya. Pertanyaan, syarat mauhub yaitu barang yang dihibahkan harus bermanfaat. Ini menurut keumuman orang atau menurut al-mauhub lahu. Soalnya kalau barang hobi, misalnya burung berkicau, terkadang dipandang orang lain tidak ada manfaatnya. Ini yang dimaksud adalah menurut keumuman, ya, bukan person. Kalau burung berkicau itu ada manfaatnya. Ya, manfaatnya yang kicauannya itu. Masih bisa. Allah alam bisawab. Jadi bukan dipandang dari mauhub lahu saja, ya. Jika di rekening mendapatkan ada transferan uang yang tidak kita ketahui, padahal kita tidak pernah buka donasi, kita orang yang berkecukupan. Dan kita sudah kita tanyakan pada customer service bank kita, namun mereka juga tidak mengetahui apakah dalam malun do'yun. Ya, caranya diumumkan tadi. Ya, menurut kebiasaannya seberapa lama jumlahnya, kalau berharga ya, kalau di tempat kita bisa melalui medsos, ya. Kemudian nanti dilihat tadi itu barangnya apa, kan tadi ada macam-macam ya, ada 10 itu banyak. Itu tadi kan yang ada yang modelnya seperti dhahab sama fidoh tadi, itu malun wiru hayawan yabko ala dawam bila ilaj. Itu pilihannya kan berapa, ada dua ya. Yaitu dengan menjaganya, menyimpan sampai muncul atau datang pemiliknya, ya. Terus pilihan kedua, tamalukihi. Dia tamaluk, bisa riluman. Tamaluk berarti dimiliki. Kalau hifzi itu enggak dimiliki. Ya, dia simpan aja. Kalau tamaluk dia melafatkan tamalaktu, niat ingin memiliki. Tapi dia doman, ya. Doman bagaimana? Ya kalau nanti apa? Datang pemiliknya. Ya, kemudian apalagi? Boleh juga dijual. Ya. Kalau uang kan nggak dijual ya. Ini kalau barang. Jadi pilihan dua itu tadi. Seperti itu. Klasifikasi lukotoh yang berharga dan tidak berharga, yang diharapkan kembalinya oleh pemiliknya atau tidak, menurut urufnya bagaimana? Misalnya tadi disebutkan kalau barang berharga, ya handphone misalnya. Nah ini kan urufnya bagaimana? Orang kan mencari, kan? Mencari. Ini bisa diumumkan seperti standar tadi. Tapi kalau dia barangnya tidak begitu berharga. Tadi bisa kita sebutkan kira-kira berapa hari orang itu mencari, gitu. Ya, nanti diumumkan seukuran itu saja. Jadi nggak ada, kita tidak menemukan untuk batasan ini ya, karena ini beda-beda nanti. Kadang di satu daerah juga beda dengan daerah yang lain kan. Ya, di luar negeri uang segitu sedikit, di kita banyak, di kota besar. Banyak di kota besar uang segitu kecil, kota kecil bisa banyak. Nah ini bisa beda-beda menurut apa daerah. Maka tadi tidak ada batasannya memang. Dulu sebelum mengetahui hukum luqatah, pernah menemukan uang cukup besar di mesin ATM karena ketidaktahuan menyedekahkan seluruhnya. Ya, tadi disebutkan pilihannya sih memang tidak ada seperti itu, sehingga masuk dalam kategori tadi ya. Jadi tamaluk sama apa? Tamaluk sama apa? Kifdi. Ya. Dijaga atau di atau dimiliki tapi dia anduman. Kalau dijaga, kalau itu berarti sudah tamaluk dia. Berarti kalau sudah disedekahkan, seolah-olah sudah dimiliki dan disedekahkan. Kalau tadi disebutkan di sini tamaluk itu syaratnya anduman. Jadi kalau dia pemiliknya tahu datang ya dia menanggung. Tadi di bab ibah dibahas enggak untuk syarat-syarat? Ya, kalau di bab ibah tadi disebutkan tidak bisa fuduli ya. Ya, kalau kita kaitkan di situ hibah tadi yaitu apa? Tidak bisa fuduli tanpa izin. Allah alam sholat ya, belum bisa memastikan untuk disedekahkan, niatkan kirim bala. Ya, kalau kita kembali ke situ tadi hukum luqathah, pilihannya hanya ada dua itu kalau atau tidak. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.